setahu kukira di orang kini ku kembali menemui, tapi kecewa melihat cincin kau di jari. Berjanji kan menantiku, tapi mengapakah tiada kau tepati? Rupanya kau terkena hasutan derhaka. Maafkanlah sayang, semua salahku. Terlalu percaya pada orang lain. Pilihannya lepaskan hidup kita berdua. Berjanji kan menantiku, tapi mengapakah tiada kau tepati? Ini hanyalah